Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa ANTV dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama Anda dalam Cahaya Hati, sebuah program yang akan memberikan kesejukan di rumah Anda pastinya, dan akan melihat suatu masalah dari sudut pandang Islami. Sudah hadir hari ini di studio kami seorang ustaz yang udah seger dan juga sudah tidak sabar ingin bertemu Anda pastinya. Ini seorang ustadz yang harusnya disapa dengan pantun, tapi saya lagi gak punya pantun hari ini, gak apa-apa ya ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz Taufiqur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz aja deh yang kasih pantun deh. Buah markisah dari tetamu, buah pepaya dari kampung Kodati. Buat pemirsa yang ingin selalu tambah ilmu, ayo jangan bosan ikuti acara Cahaya Hati. Tuh kan ya Bu, seger ya Bu dengernya ya Bu. Nah pemirsa, di sini juga sudah hadir ibu-ibu cantik yang siap menemani siap menemani Anda semua pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini tetangga saya nih ya Bu ya, waktu kecil ya Bu. Dari Empang 3 Pasar Minggu. Ini dari Majelis Ta'lim Zuriatul Fala ya. Baiklah, nah hari ini kita akan membahas topiknya mengenai ria ya Ustadz ya. Hutang piutang. Oh hutang piutang, yeah. Baik, nah ada yang punya utang Ibu? Boleh laporan Bu, kali ada yang mau bantu. Tapi insya Allah enggak ya Bu ya. Tapi kalaupun ada yang punya utang enggak apa-apa, diam-diam aja, asalkan kita mendapatkan kesejukan dari Ustadz. Enggak apa-apa sebenarnya kan ya Ustadz ya, kalau kita punya utang, tapi mungkin ada tata caranya gitu ya Ustadz. Betul. Ya. Oke, baik, silakan Ustadz. Iya, yeah. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah. Para pemirsa ANTV di mana pun Anda berada, Mbak Mona terima kasih. Para ibu sekalian, bicara hutang, makanya Nabi menyatakan lewat bahasanya, al-ajalatu minas syaiton, bermula tergesa-gesa itu termasuk daripada perbuatan setan. Kecuali dalam agama ada beberapa hal yang kita dianjurkan untuk segera, harus buru-buru. Walaupun tadi awalnya terburu-buru perbuatan adalah setan, tapi ada beberapa hal yang di dalam agama kita Nabi menganjurkan untuk menyegerakan daripada perbuatan itu. Mana diantaranya? Diantaranya ketika kita seorang hamba Allah yang beriman, buat perempuan sedang nggak ada uzur menstruasi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, buru-buru penuhi panggilan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua diantaranya, ketika ada orang yang sudah meninggal dunia, jangan pakai ditunda lama-lama, apalagi diinapkan sampai semalam dua malam, sangat dilarang sekali. Mana segerakan mandikan, kafanin, sholatin, buru-buru kuburin. Dua hal harus terburu-buru, harus segera mungkin, jangan pakai ditantar. Yang ketiga, mana lagi kalau punya anak perempuan, lantas ada orang sudah, dan anak perempuan kita sudah cukup umur, sekolahnya sudah selesai, juga ada yang minta secara, ya mohon maaf, kriteria agama, ini calon, ya bicara ganteng mah relatif, mengenai, tapi insya Allah bahasa hati saya, mudah-mudahan dilihat, ini calon mantu bawa makan seputang duduk di taman. Iya, orang ganteng hati beriman. Oh, misalkan mana lagi, dilihat lagi dari segi kemandiriannya udah ada. Nah udah, jangan pakai dintar-darin gitu kan, silahkan buru-buru nikahkan. Yang keempat, bicara yang kita lagi bahas ini, masalah utang-utang. Kita punya utang, saya punya utang Mbak Ona, misalkan duit buat bayarnya udah ada, itu udah segera, jangan pakai tantar. Karena duit gak ada ceritanya. Ya duit pertama gak ada temennya, duit gak ada saudaranya, gak ada saudara gitu. Makanya, dan kita juga misalkan apa, ibu misalkan ada orang datang telepon, waduh jam 1 malam ya telepon, lalu diangkat, ada apa ibu, saya di depan rumah ibu nih pengen ngasih duit, jangan pakai tantar, terima aja gitu ya. Gitu. Jangan pakai, oh ya besok aja pagi datang lagi, jangan. Itu bisa lain lagi kita ceritanya. Nah itu sampai begitu agama Islam mengatur. Jadi bicara hutang harus segera mungkin, karena apa namanya, yang namanya ibadah kita boleh sholat udah bagus, yang namanya puasa udah bagus, haji udah bagus, bisa tersendat di hari kiamat seandainya kita punya sangkut paut masalah utang belum dilunasi. Baik Ustaz, ini ya, menarik sekali pastinya topiknya Ustaz. Setelah ini ibu-ibu boleh tanya Bu, coba dicari pertanyaannya apa dari hati sendiri juga nggak apa-apa, boleh langsung ditanya sama Ustaz Taufikur Rahman. Tapi sebelumnya ada Hambali dari Wonogiri, kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana pemirsa. Kembali lagi dalam Cahaya Hati bersama saya Mona Ratliu, ada Ustaz Taufikur Rahman di sebelah saya dan juga ada ibu-ibu cantik dari Majelis Taklim Zuriatul Falah. Tadi sudah dibahas ya Ustaz ya, hutang-piutang pun harus dituntaskan dengan cepat dan tidak boleh ditunda-tunda gitu ya Ustaz ya. Oke, baik. Nah, ibu-ibu di sini ada yang mau tanya, Ibu? Silakan Bu, langsung saja. Ya. Dengan Ibu Saya Ibu Siti, ya. Kebetulan selain dari pengajian Zuriatul Falah, saya juga mengelola sebuah koperasi. Jadi memang kami setiap hari berurusan dengan hutang piutang. Wah, kebetulan ya Ustaz ya. Jadi alhamdulillah hari ini assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya ingin tanyakan, pada waktu kita akan memberikan hutang kepada anggota, karena memang koperasi kita adalah koperasi simpan pinjam, jadi kita berurusannya dengan hutang piutang. Gimana Islam memberikan aturan-aturan yang kita walaupun anggota kita punya hutang tapi enggak menghambat dia untuk masuk surga gitu Ustaz. Karena kami pun di situ ada jasanya Ustaz. Pada waktu kita berhutang itu ada jasa yang harus diberikan. Jasa itu kesepakatan Ustaz, kesepakatan pada waktu kita mengadakan rapat anggota tahunan. Kesepakatan antara pengurus dan juga anggota. Jadi kita buat bersama. Juga gimana kita sebagai pemberi hutang tadi gimana fadilahnya apa gitu kan, mohon untuk dijelaskan. Baik, terima kasih Ibu Siti, ini pertanyaannya kayaknya bagus sekali dan juga mungkin pemirsa bisa berguna juga untuk pemirsa di rumah. Ya, koperasi simpan pinjam kemudian gimana sih sebenarnya aturannya Ustaz, karena kan orang kalau pinjam kan mungkin janjinya seminggu, tiba-tiba mungkin ada kejadian di keluarganya kan bisa aja jadi molor sebulan, tapi nggak pengen juga nanti jadinya nggak manfaat gitu Ustaz. Ya, pertama makanya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 sudah memberitakan dan juga mengajarkan pada kita Allah lewat bahasa Qur'an yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amalu idza tadayantum bidainin faktubu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza tadayantum, apabila kamu sekalian mengadakan transaksi saling hutang-piutang, lantas apa Tuhan menyuruh? Faktubu, ambillah balpen, kertas, tulis. Maksudnya apa? Jangan hanya sebatas enggak ada, hanya sebatas tulisan. Hatta walaupun saudara, walaupun hutangnya itu nominalnya tidak disebutkan, bersifat global, mau besar mau kecil, apalagi yang sifatnya besar ya, itu supaya betul-betul, bahkan kalau perlu itu kata-kata tanda yang tumbidainin faktubu, kamu mengadakan hutang piutang dalam bermuamalah itu kalau perlu, sekarang berarti buat kuat apa, hitam di atas putih, kalau perlu lagi ambil matrai. Itu agama Islam mengajarkan. Bukan berarti lesatkan dia saudara, bukan bicara saudara, tapi singkatnya sangat mengedepankan sekali itu. Betul-betul tata tertib dalam kita, baik yang memberikan hutang maupun yang mengutangnya. Lantas ya, di dalam hadis juga Nabi memberikan gambaran, fadilah buat orang yang memberikan hutang, ya pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Itu lantas di situ kata baginda Rasul, waqahallahu taala min fayhi jahannam, niscaya buat orang yang memberikan pinjaman dan orang yang meminjam memang betul-betul membutuhkan, ini saya angkat dulu kepada yang berpinjaman, maka fadilahnya buat dia, Allah hindarkan, jauhkan kelak dia berkiamat dari hawanya, api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga mentang-mentang dapat pemberian begini, ini ada orang yang minjam kan, emang niat benar-benar minjam, ada yang niatnya ada untuk bilah minali. Yeah. Ya cuman bisa minjam doang, tapi urusan barikinnya tar. Nah, itu makanya sampai Nabi saja pernah mau menyolatkan jenazah. Karena Nabi ini sebulan utang-utangnya gimana, udah kelar belum? Belum ya Rasul, enggak mau menyolatkan itu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib, ya Rasul, setiap tanggung nih, begitu dapat ijab kabul dari Ali bin Abi Thalib, baru Nabi mau menjadi imam. Jadi harus diselesaikan. Harus ya, sangat amat diselesaikan. Makanya hati-hati ibu, pemirsa TV di rumah, buat kita juga hati-hati. Yang namanya dosa sama Allah, kita minta ampun kapan aja enak. Tapi yang kita ngeri, yang kita meri hubungan hablu minan nas, mana masalah warisan, masalah utang piutang, tolong maaf. Itu amal-amalnya terganjal, nggak akan Allah berikan selama hutang piutangnya belum diselesaikan. Saya ada pertanyaan juga nih Ustaz. Yeah. Kalau menurut Islam kan memberikan bunga juga nggak boleh. Sementara kalau nggak diberikan bunga juga ada yang wah enak nih nggak pakai bunga gitu ya Bu. Tahun depan aja deh bayarnya gitu. Yeah. Ustaz, ini enaknya gimana pengaturannya? Ya, oh jasa. Nah itu. Nah makanya dalam agama makanya sekarang sudah banyak ya. Ya bahkan diatur pun secara hukum Islam ada namanya fikih syariah. Iya, jadi bank-bank sekarang pun banyak yang sudah berazaskan dengan apa namanya fikih syariah. Nah, cuma di situ istilahnya bukan ya bank, apa bunga, namanya bagi hasil. Bagi hasil. Yang membedakan apa Ustaz antara bunga dan bagi hasil? Nah, di sini yang namanya bagi hasil jelas-jelas buat si yang minjam itu, ya tetap makanya ada ketentuan kan terjadi riba. Kalau misalkan nih, ya pertama ada unsur akadnya, ijab kabul. Yang kedua itu ada unsur ziyadah, nilai tambah ketika mengembalikannya. Yang ketiga ada unsur zalim. Ketika ketiga unsur yang gak ada, nah itulah yang dipakai dalam ajas bagi hasil. Jadi gak ada unsur kezaliman, ada kesepakatan bagi yang meminjam, nanti kamu gitu ya setelah ini memulangkan itu dan seperti itu Mbak. Jadi contohnya begini yang nyekeknya ya, yang mencekik sekali kepada minjam ketika oh kok makin ini nggak apa ngalot lagi jatuh temponya nambah lagi sekian. Nah, ini ya, bukan emang jadi mohon maaf bukannya ya, nolong nah, ya malah nyekek ya Ustaz gitu ya gitu. Oke baiklah Mirsa, dari sudut pandang Islam pastinya ada saja semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jadi tidak dikenakan bunga tapi ada lagi sistem bagi hasil. Nah kalau misalnya masih belum jelas lagi setelah ini boleh dijelasin lagi Ustaz. Insya Allah. Ya jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Cahaya Hati. Baik pemirsa Cahaya Hati, menarik sekali hari ini kita sedang membahas hutang pihutang. Dan kayaknya dari wajah-wajah ibu-ibu cantik ini masih ada yang penasaran nih pemirsa. Boleh ada yang mau tanya ibu, silakan Ibu Rita ya. Ya silakan Ibu. Tentang hutang pihutang itu kan selalu berhubungan dengan yang namanya jasa, bunga atau bagi hasil. Itu perbedaannya di mana ya Sat ya? Nah, iya, makanya dalam konteks bagi hasil ini yang diatur di dalam fikih syariah ya, ya maksudnya berajas kepada yang diatur oleh agama kita Islam. Kalau dilihat bunga itu telah ditentukan untuk tiap bulan sekian persen. Tapi ketika bagi hasil itu kondisional, jadi nggak berpatokan kepada bunga. Nah, gimana keuntungan dari yang meminjam maupun yang diberikan pinjaman. Nah, di situ ya makanya nggak ada sifat yang mencekik kalau dalam agama Islam itu. Nah, dalam artian ya memang ya dianjurkan sekali ya oleh Nabi mengingatkan buat sampai siapa orang yang melemah menghutang tapi niatnya untuk tidak mengembalikan gitu. Sampai kata Nabi hati-hati, laisa sama dinarun wala dirhamun. Nanti di hari kiamat itu kebaikan-kebaikan yang diamalkan ketika di dunia ludes tuh. Seandainya di dunia dia mau bayar, ya kudia min hasanatihi, maka diberikan kebaikan-kebaikan amal ibadahnya terhadap orang yang memberi pinjaman itu. Hati-hati kalau kita niat menghutang tapi niatnya untuk mengecewakan orang, niat untuk berbuat zalim. Nah di situ, nah silakan Al-Qur'an tadi mengatur. Nah, adapun nanti ketika apa hasilnya ketika memberikan pinjaman itu mau dikembalikan, kan bisa aja pakai buat pakai bisnis, ya gitu kan? Ya buka apa niat untuk membalikan, ternyata hasilnya tuh betul-betul alhamdulillah signifikan. Nah kalau berajas kepada bagi hasil, nggak ada ketentuan, gitu. Nah tapi yang namanya bunga ini ditentukan sekian persen. Nah ketika yang ketika kesepakatan itu terjadi dan saling menyetujui, lalu begitu dijalani terasa kok kayaknya mencekik deh, itulah yang jadi bahasa agama jadi riba. Baik, kalau misalnya ada kerabat kita yang berhutang kemudian mungkin bayarnya molor atau mungkin justru nggak bayar gitu ya, apa yang harus kita lakukan nih sebagai pemberi hutang? Kan kalau misalnya memutus tali silaturahmi juga nggak baik, apalagi kalau nanti ujung-ujungnya jadi marah-marah atau mungkin jadi makanya gitu ya Bu ya. Nah bermusuhan. Ketika ini bukan berbicara enak nggak enak atau bicara pahit, sebelum kita memberikan pinjaman kepada orang gitu ya, itu sangat dianjurkan harus ada hitam di atas putihnya. Walaupun tadi ayatnya global, universal, tapi maksudnya ambil tuh kuitansi, ambil tuh materai, dan tanyakan kepada yang meminjam kapan mau dikembalikan. Ketika jatuh tempo akan dikembalikan, dia molor, kita berkewajiban. Jadi gak enak, bukan faktor gak enak, harus tuh dianjurkan untuk menyiapkan. Nah nanti kan di situ dapat jawaban bagaimana, apakah dia mau mundur. Nah disitulah gitu ya. Jadi ya hati-hati sampai Nabi man mata, siapa yang meninggal dunia wa alaihi dirhamun wala dinarun, walaupun cuma satu dinar, satu dirham, maka ludes kebaikan-kebaikan amal ibadahnya kalau seandainya dia niat untuk tidak mengembalikan. Kenapa? Karena hutang belum diselesaikan. Baik, dan pemirsa Antv yang budiman, pastinya segala permasalahan sudah diatur dari sudut pandang Islam. Kita sudah melihat juga bahwa ternyata hutang piutang ini sudah diatur sedemikian rupa supaya akhirnya menjadi manfaat ya, hutang tidak justru menjadi pemutus tali silaturahmi dan nanti akhirnya malah berantakan gitu ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah udah lega sekarang ya ibu ya, informasinya juga sudah banyak sekali diberikan oleh Ustaz Taufikur Rahman. Terima kasih banyak Ustaz, lain kali mampir lagi. Dan ibu-ibu dari dari Majelis Tarim Zuriatul Falah, mampir lagi ya ibu ya, ke rumah saya juga mampir ya bu, tetangga nih. Naik kereta. Ketemu Mbak Mona. Mudah pembahasan kita bisa bermakna. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa, jangan lupa saksikan kami terus. Dan sebelum menutup perjumpaan kita ini, ada doa yang ingin disampaikan oleh Ustaz Taufikur Rahman. Silahkan. Mari ibu ya. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah terimalah permohonan kami, karena sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. Sungguh Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu.